Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbana wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan bab qauluhu ta'ala hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Bab yang berisikan tentang tunduknya mereka para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala, dan demikian pula berisikan demikian besar pengagungan para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rabb-nya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu seluruhnya menunjukkan kepada kita bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, serta seluruh makhluk, bagaimanapun tingginya dan mulianya makhluk tersebut, tidak berhak untuk disembah, karena al-ibadah adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini juga berisikan bantahan kepada mereka orang-orang yang menyembah para malaikat. Ada sebagian yang menyembah para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila para malaikat demikian besar rasa takut mereka kepada Allah dan tunduknya mereka kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan kepada kita manusia lebih utama untuk memberikan rasa takutnya dan tunduknya serta ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita masuk menjelaskan syarah dari bab ini, kita baca hadis yang setelahnya. Wa 'anil Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah ta'ala ay yuhya bil amri. Perhatikan sabda Rasul tersebut. Apabila Allah ta'ala menginginkan untuk memberikan wahyu atau menyampaikan wahyu dalam salah satu urusannya, fatakallama bil wahyi, maka Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu. Akhadhatis samawati minhu rajfatan, maka menyebabkan atau mengakibatkan langit-langit yang tujuh itu mengalami rajfah. Aw qala ra'datun syadidah, ataukah beliau mengucapkan dengan lafaz ra'datun syadidah, artinya sama, mengalami gemuruh yang demikian sangat. Subhanallah. Langit yang tujuh ketika mendengarkan wahyu Allah Azza wa Jalla, mereka bergemuruh. Bergemuruh makhluk, karena langit yang tujuh adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Besarnya langit dan tunduknya langit serta takutnya langit kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bukti yang kuat bahwasanya Allah adalah sebagai penguasa, pemilik semesta alam ini. Naam. Khaufan minallahi azza wa jalla, disebabkan karena langit yang tujuh memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bergemuruh. Bergemuruhnya mereka karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَعِقُوا, apabila wahyu tersebut didengarkan oleh penghuni langit, penduduk langit. Yang dimaksud penghuni langit dan penduduk langit di sini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tinggal di langit, langit dunia. Mereka ketika mendengarkan wahyu tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Su'iqu." Mereka pingsan. "Wa kharru lillahi sujjadan," dan mereka tersungkur sujud kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanallah, lihat demikian besar pengagungan para malaikat-malaikat Allah kepada Allah tabaraka wa taala, dan tunduknya para malaikat kepada Allah sebagai dalil dan bukti yang kuat bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Naam. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka di antara dari penghuni langit dunia yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat atau satu-satunya malaikat yang Allah tugaskan secara khusus untuk menyampaikan wahyunya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, Jibril alaihi salam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengangkat kepalanya dari seluruh para malaikat yang lain. Ini juga sebagai dalil kedudukan Jibril yang demikian besar di sisi Allah, bahkan di sisi seluruh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Maka Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Jibril dari wahyunya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seperti ini proses turunnya wahyu. Yang nantinya Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa saja dari kalangan para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya demikian, menyebabkan langit bergemuruh, menyebabkan para malaikat-malaikat Allah itu tersungkur sujud pingsan, dan yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihi salat wassalam. Summa yamuru Jibril 'ala al-mala'ikah, ketika malaikat Jibril telah menerima wahyu dari Allah Azza wa Jal, maka Jibril pun melewati para malaikat-malaikat Allah yang lain. Fakullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuhu, setiap Jibril alaihi salam melewati satu langit, karena langit itu kan ada 7 lapis. Ketika melewati satu lapis langit, sa'alahu malaikatuha, para malaikat-malaikat yang tinggal di dalamnya bertanya kepada Jibril alaihi salat wassalam, "Maza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kami wahai Jibril? Mereka menanyakan wahyu apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan tersebut. Fayaqulu Jibril, maka Jibril alaihi salam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir." Yang dikatakan oleh Allah itu adalah kebenaran, al-haq, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka seluruh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Jibril. Mereka mengatakan al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Inilah tafsir dari ayat yang diuraikan oleh musannif rahmatullah alaih dalam bab tersebut, dalam surat Saba ayat yang ke-23. Hatta idza fuzzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Ketika rasa takut itu sudah dicabut dari hati-hati mereka, para malaikat Allah Azza wa Jal, maka mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq. Nah, wa huwa al-'aliyyul kabir. Mereka mengatakan yang diucapkan oleh Allah adalah kebenaran dan Dia Allah adalah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jall. Hingga malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk beliau menyampaikannya. Nah, inilah proses penyampaian wahyu ke malaikat Jibril alaihi salam. Ternyata wahyu tersebut didengar oleh langit dan didengar oleh penghuni langit, itu para malaikat. Sampai kemudian Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi ketika membuat terjemah dan kecocokan bab ini dengan bab tauhid, beliau mengatakan anna hadza minal barahin addalati ala annahu la yastahiqqu ahadun ay yakuna syarikun ma'allah. Di dalam bab ini terdapat dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak siapapun dia untuk menjadi sekutu bersama Allah azza wa jalla. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah tabarak wa ta'ala. Allah adalah Zat yang Maha Esa. Naam. Li'anna al-malaikata wa hum aqrabu ma yakunu min al-khalqi lillahi 'azza wa jalla. Karena mereka para malaikat Allah, sementara mereka adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah 'azza wa jalla dari seluruh makhluk yang lain. Ma'ada khawasu bani Adam, selain dari orang-orang khusus dari Bani Adam, dari kalangan para nabi dan para rasul dan mereka para salihin awliya Allah azza wa jal. Yahsulu minhum inda kalamillahi subhanahu al-faza'u. Ketika mereka mendengarkan perkataan Allah azza wa jal, mereka mengalami al-faza', rasa takut yang luar biasa. Sampai disebutkan dalam riwayat so'iku, mereka pingsan. Wa kharru lillahi sujjadan, mereka tersungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bila demikian ternyata kebesaran rububiyah Allah azza wa jal, maka satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah tabarak wa ta'ala. Dan batilnya segala sesuatu yang disembah dari selain Allah azza wa jal. Naam. Dan menunjukkan kelemahan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tersebut. Mereka lemah, tidak memiliki kerajaan, demikian pula kekuasaan sebagaimana Allah azza wa jal. Mereka lemah bahkan untuk dirinya di dalam memberikan manfaat, menolak bala, apalagi memberikan itu seluruhnya kepada orang lain. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik, kita bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di rahmatullah alaih di dalam kitab beliau Qaulus Sadid. Hadza aydan burhanun 'azimun akhar 'ala wujubi tauhid. Di dalam bab ini juga terdapat dalil yang besar lainnya yang menerangkan wajibnya tauhid. Wa butlani syirik, dan batilnya segala sesuatu kesyirikan. Naam. Batilnya segala sesuatu kesyirikan. Wa huwa dzikrun nususi dalati ala kibriya'ir rabbi wa 'azamatihi allati tatadha'alu wa tatmahillu 'indaha 'azamatal makhluqatil 'azimah. Yaitu dengan disebutkannya nas-nas yang menunjukkan tentang kebesaran kerajaan Allah azza wa jalla dan keagungan Allah yang mengalahkan kebesaran keagungan seluruh makhluk-makhluk Allah azza wa jalla yang besar. langit adalah makhluk yang sangat besar, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Memiliki rasa takut kepada Allah ketika mendengarkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Para malaikat-malaikat Allah juga makhluk Allah yang sangat besar. Yang sangat besar. Dari seluruh malaikat Allah yang paling besarnya, dari sisi kemuliaan dan penciptaannya secara fisik adalah malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam rupa bentuk yang Jibril alaihi salam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atasnya, belum melihat malaikat Jibril memiliki situ mi'ati junah, 600 sayap, menunjukkan demikian besar malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Semua makhluk-makhluk Allah yang besar tersebut ternyata mereka tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka kita sebagai hamba Allah, manusia yang lemah, wajib untuk memberikan kepada Allah sebagaimana malaikat-malaikat Allah tersebut memberikannya kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka dari itulah Allah Azza wa Jalla ketika membantah kesyirikan dan perbuatan ahli syirik, Allah sebutkan dengan lafaz ma qadarullaha haqqa qadrihi. Sesungguhnya mereka tidak bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengagungan. Ma qadarullah haqqa qadrihi. Karena mereka belum teranggap secara benar mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengagungan, disebabkan karena mereka masih menjadikan makhluk yang lemah sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Azza wa Jalla. Meyakini makhluk yang lemah tersebut memiliki sesuatu uluhiyah sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, mengatur alam semesta, memberikan nasib kebaikan untuk manusia dan yang lainnya dan yang lain. Keyakinan ahli syirik ketika mereka menyembah sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, apapun bentuknya dan sekecil apapun sesuatu tersebut, hingga tali yang diikatkan di lengannya atau cincin yang dikenakan di jemarinya, ataukah tulisan-tulisan yang dipajang di rumahnya, ataukah benda-benda mistis yang dia pajang di kamarnya dan yang semisalnya, melainkan dia meyakini benda-benda yang lemah tersebut yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri memiliki andil di dalam menentukan nasibnya. Ia meyakini bahwasanya benda-benda yang lemah tersebut ini memiliki kekuasaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan manfaat untuk manusia, bisa menolak madarat untuk mereka orang-orang yang merawatnya dan memegangnya. Faya subhanallah, faya subhanallah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. وَتَخْضَعُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْعَالَمُ الْعُلَوِ وَالسُّفَلِ وَلَا تَثْبُتْ أَفْئِدَتُهُمْ عِنْدَمَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahmatullah alaih, tunduk kepada Allah seluruh para malaikat Allah Azza wa Jalla, dan bahkan alam-alam yang ada di langit, yang ada di atas manusia, yaitu langit, langit yang tujuh. Nah, tidaklah mereka mampu untuk menenangkan hati-hati mereka dan menjaganya ketika mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Au tatabadda lahum ba'du 'azamatihi wa majdihi, dan nampak pada diri mereka sebagian pengagungan dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena demikian besar rasa takut langit-langit yang tujuh ketika mendengarkan perkataan Allah Azza wa Jalla. Demikian besar rasa takut para malaikat-malaikat Allah ketika mendengarkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itulah disebutkan di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau semisal Al-Quran ini kami turunkan ke gunung, gunung itu biasanya tinggi, menjulang naik ke angkasa, besar, mudah dilihat, mudah terlihat, karena paling tinggi di antara seluruh bangunan-bangunan, demikian pula daerah-daerah yang ada di sekitarnya, nampak menjulang tinggi ke angkasa. Allah firmankan, kalau semisal Al-Quran itu Allah turunkan di gunung tersebut, ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, maka niscaya engkau akan melihat gunung tersebut memiliki rasa khusyuk, mutasaddian, dalam keadaan menghancurkan dirinya, min khasyatillah, disebabkan karena rasa takut gunung tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian pula kita pernah mendengarkan kisah Nabi Musa alaihi salat wassalam ketika beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah untuk bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, innaka lan tarani walakin unzur ila jabalin fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku wahai Musa, tapi lihatlah ke gunung yang di sana. Kalau semisal kamu melihat gunung tersebut masih ada di tempatnya, tidak hancur, maka niscaya engkau akan melihatku. Nah, namun ternyata gunung yang besar tersebut tidak bisa menampung, demikian pula menahan kebesaran, demikian pula keesaan serta kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan keagungannya. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'allahu daka. Kata Allah Azza wa Jalla ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menampakkan dirinya ke langit tersebut, ke gunung tersebut, maka gunung tersebut itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqan, dan Musa pun pingsan. Nah, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bukti demikian besar rububiyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala serta keagungannya yang menundukkan seluruh makhluk-makhluk yang besar yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan al-musannif di sini rahmatullah alaihi, fal makhluqat bi asarriha. Naam. Khadi'atun li jalalihi. Semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla tanpa ada pengecualian padanya, mereka tunduk mengagungkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit dan ada yang ada di bumi ini melainkan mereka datang menghambakan diri mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa mengelak dari takdir Allah Azza wa Jalla dan perintah Allah Azza wa Jalla secara kauni, secara takdir. Nah, Ketika Allah menakdirkan satu makhluknya mengalami kehancuran, maka tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah tersebut. Ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan satu makhluknya mengalami kematian, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak dari perintah, demikian pula keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Kalla idza balaghati taraqiy wa qila man raq. Ketika nyawa tersebut telah sampai ke tenggorokan, maka dikatakanlah man raq, siapakah yang bisa meruqyahmu? Siapakah yang bisa menyembuhkanmu? Tidak ada yang bisa menolak keputusan, demikian pula ketetapan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'rifatan bi'azamatihi wa majdihi khadi'atan lahu khaifatan minhu. Mereka melakukan itu seluruhnya disebabkan karena mengetahui keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Mereka tunduk kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana hadza sya'nuhu, maka bila mana demikian keadaannya, fahuwa ar-rabbul ladzi la yastahiqul ibadatu awil hamdu wat-tsana wasyukru wat-ta'zimu wa ta'alluhu illa huwa. Maka dia adalah Allah satu-satunya yang tidak berhak untuk siapapun disembah, dan tidak berhak untuk siapapun dipuji dan dimuliakan, disyukuri dan diagungi serta diagungkan, disembah, melainkan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian keadaannya, maka Allah adalah satu-satunya yang berhak memiliki rububiyah, uluhiyah, demikian pula al-asma wa sifat, dan itulah konsekuensi dari at-tauhid. Nah, lihat bagaimana musannif di sini rahmatullah alaih menerangkan kepada kita dalil yang menunjukkan tentang prinsip tauhid dengan menyebutkan kebesaran dan keagungan Allah dan tunduknya seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Nah, wa man siwahu laisa lahu min hadzal haqqi syai. Adapun selain Allah tidak memiliki hak sedikit pun dari itu seluruhnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian yang berisikan pengagungan, pujian yang berisikan ketundukan, pujian yang nantinya memberikan konsekuensi orang yang memuji, menyembah dan beribadah, memberikan ibadahnya kepada yang dipujinya, yaitu Allah Azza wa Jal. Itu semuanya adalah milik Allah Rabbul Alamin, pemilik, pengatur alam semesta ini. Tidak ada makhluk yang berhak untuk memilikinya. Nah, فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصفب بها غيره. Sebagaimana kemuliaan yang mutlak, keagungan, demikian pula kemuliaan serta sifat yang mulia dan kebagusan yang mutlak seluruhnya adalah hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang enggak mungkin disifati dengan sifat tersebut makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin memiliki sesuatu dari sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakadzalika al-'ubudiyyatu adh-dhahiratu al-batinatu. Demikian pula ibadah yang nampak baik yang tidak tampak, kulluha haqquhu ta'ala al-khasu. Itu semuanya adalah hanya menjadi haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alladzi la yusyarikuhu fihi musyarikun biwajhihi. Yang enggak mungkin adanya sesuatu apapun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan batilnya anggapan-anggapan mereka, orang-orang kafir yang beranggapan bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah tabaraka wa taala, penguasa selain Allah tabaraka wa taala, pengatur selain Allah azza wa jalla, yang sifatnya sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Allah. Ini keyakinan yang kufur. Kufur ditinjau dari sisi menafikan rububiyah Allah azza wa jalla, demikian pula menafikan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan di dalam hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang kemarin kita sebutkan, yang menceritakan bagaimana para syaitan mereka saling menaiki tubuh sebahagian yang lainnya hingga bisa sampai ke langit dunia demi mencuri berita-berita yang mereka bisa dengarkan dari langit tersebut. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, farubbama adrakahu shihabu qabla ayulqiyaha. Terkadang syaitan yang di atas telah terkena panah api sebelum memiliki kesempatan untuk menyampaikan ke orang yang di bawahnya, ke syaitan yang di bawahnya, sehingga terbakar, terputuslah berita tersebut. Warubama alqaha qabla ayudrikahu, dan bahkan terkadang syaitan itu sempat untuk menyampaikan berita tersebut ke syaitan yang di bawahnya sebelum panah itu mengenainya. Jadi setelah panah mengenainya, dia sudah sempat menyampaikan ke syaitan yang di bawahnya. Terus demikian. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fayakdzibu ma'aha mi'atu kadzbah. Namun syaitan mencampur dengan berita yang mereka dapatkan dengan 100 kedustaan. Yang benar satu, yang dusta 100. Subhanallah. Berita yang benar mereka sampaikan hanya satu berita, namun bumbu-bumbu ataukah berita-berita yang mereka sampaikan selainnya seluruhnya adalah dusta. Sebanyak 100 kedustaan disampaikan oleh syaitan. Fayuqal, maka dikatakanlah oleh syaitan kepada para wali-walinya dari kalangan dukun paranormal. Perhatikan, mungkin kita pernah mendengarkan kisah paranormal, paranormal yang hidup di zaman kita ataukah yang telah wafat, yang memprediksi akan terjadi demikian dan demikian di tahun sekian, yang menyampaikan dengan peramalannya akan terjadi bencana ini, huru hara ini di tahun sekian, antara tahun sekian. Mereka adalah para wali-wali syaitan yang mendapatkan berita tersebut dari bisikan-bisikan syaitan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Mereka dapatkan satu berita, namun berita tersebut dicampur dengan 100 kedustaan. 100 kedustaan. Syaitan akan mengatakan kepada para walinya, "Alaisa qad qala lana yaumu kadza wa kadza kadza wa kadza?" Bukankah telah berkata kepada kita di hari ini dan ini, perkataan ini dan ini? Fayusaddiqu bitilkal kalima allati sami'at minas sama'. Dan para wali-wali syaitan akan membenarkan semua kalimat yang didengarkan oleh syaitan tersebut. Nah, ataukah fayusaddaqu bitilkal kalima allati sumi'at minas sama, maka dibenarkan dengan satu kalimat yang didengarkan dari langit tersebut, sehingga terkadang apa yang disampaikan oleh mereka ada benarnya, ada satu kebenaran. 100 berita yang mereka sampaikan semuanya dusta. 100 berita yang mereka sampaikan semuanya adalah kedustaan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya melarang seorang muslim untuk mendatangi paranormal. Bahkan melarang seorang muslim untuk mempercayai berita-berita yang disampaikan oleh paranormal tersebut, serta menyebutkan akan berkonsekuensi terhadap iman dirinya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun serta paranormal tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya tergadaikan disebabkan karena mendatangi paranormal dan mempercayai berita-berita yang disampaikan oleh paranormal-paranormal tersebut. Di zaman kita saat ini, ma'asyarul ikhwah, dengan berkembangnya serta majunya teknologi, itu enggak perlu sekarang seseorang mendatangi dukun, mendatangi paranormal untuk mengecek berita apa, khobar apa yang disampaikan oleh mereka, kejadian apa yang terjadi di tahun ini atau tahun yang akan datang. Dengan sekian banyak perkembangan sarana elektronik di zaman kita saat ini, demikian pula media massa, maka memudahkan mereka paranormal untuk bahkan menyampaikan berita-berita tersebut, kemudian diliput di sekian banyak mass media. Paranormal si fulan telah memprediksi akan terjadinya demikian dan demikian, sehingga dikait-kaitkan bahkan kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ini, pesawat jatuh atau Mekah mungkin terjadi bencana alam, dengan adanya berita-berita yang disampaikan oleh paranormal-paranormal tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan yang lebih disesalkan, lebih kita pandang perkara yang sangat-sangat disayangkan, aktivitas paranormal bahkan menyentuh kebanyakan para pemuda-pemudi umat Islam. Dengan disodorkan sekian banyak prediksi-prediksi yang terjadi pada masing-masing orang sesuai dengan tanggal lahir, demikian pula bintangnya. Antum lahir bulan apa? Oh, bulan ini. Berarti bintangmu itu Scorpio, berarti bintangmu tersebut itu Gemini, berarti bintangmu tersebut ini dan itu. Nah, maka akan terjadi kepada dirimu di bulan ini perkara ini dan perkara ini. Seorang yang berbintangkan si ini, maka di bulan ini dia akan demikian dan demikian. Ini juga termasuk dari perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada." Barang siapa yang mempelajari satu ilmu perbintangan sehingga dia faham bintangnya, bintang itu ada bintang ini, demikian pula dia faham prediksi kemungkinan apa yang terjadi untuk bintang ini dan bintang itu, kemudian dia kaitkan dengan tanggal lahir seseorang, kemudian dikaitkan dengan bintang-bintangnya untuk memprediksi nasib-nasibnya. Ini yang dikenal dengan ilmu perbintangan. Man iqtabasa syu'batan minan nujum. Barang siapa yang mempelajari ilmu-ilmu perbintangan, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Maka sungguh dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir, Semakin bertambah ilmunya tersebut, maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Di dalam hadis ini Rasul menyamakan ilmu perbintangan dengan ilmu sihir. Sehingga hukum mempelajari ilmu perbintangan sama seperti hukum mempelajari ilmu sihir. Hukum mempercayai ilmu perbintangan sama seperti mempelajari dan mempercayai ilmu sihir. Bila kita baca di antaranya dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang perihal sihir atau ilmu sihir tersebut. Naam, pada awal kali munculnya. Naam. Allah sebutkan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika itu Allah Azza wa Jalla menguji umat manusia dengan Allah menurunkan di kota Babil, Babilonia, dua malaikatnya Harut dan Marut. Sehingga di kota Babilonia tersebut mereka orang-orang mempelajari ilmu sihir dari kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut alaihimas salatu wassalam. Namun Allah sebutkan wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan ilmu ini kepada siapapun dari kalangan mereka, orang-orang yang berada di sekitarnya, melainkan mengatakan dengan satu kalimat, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami adalah fitnah untuk kalian, ujian dari Allah untuk kalian. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Mereka melarang orang-orang untuk belajar ilmu sihir dari mereka. Kemudian mereka bahkan mengingatkan diturunkannya mereka oleh Allah Azza wa Jalla di negeri tersebut, negeri Babilonia, adalah sebagai fitnah untuk manusia, untuk menguji siapa di antara mereka yang dikatakan sebagai ahli iman dan siapa di antara mereka yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup mereka mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Malaikat mengatakan fala takfur, janganlah kalian kufur. Janganlah kalian menjadi orang yang kafir. Ini menunjukkan tidaklah mereka mempelajari ilmu tersebut, melainkan mereka telah menggadaikan imannya dan menggantinya dengan kekafiran. Wal'iyadz billah. Nah, sehingga mereka para ulama memperingatkan umat Islam untuk bahkan membaca tafsiran-tafsiran takdir seseorang ditinjau dari sisi bintang-bintangnya. Membacanya saja tidak boleh, apalagi mempercayainya. Nah, kalau di zaman dahulu orang mengetahui nasib dirinya dengan mendatangi paranormal. Kalau sekarang seseorang ingin mengetahui nasib dirinya dengan sekedar membaca. Nah, bisa dengan HP dia baca. Nah, update terus itu tiap bulan, tahun sekian. Itu update terus, ada terus pentafsiran-pentafsiran, perkiraan-perkiraan takdir yang dialami oleh seseorang sesuai dengan bintangnya. Ini termasuk dari ajaran-ajaran yang sama sekali tidak ada dalilnya dari di dalam Al-Islam, bahkan menyebabkan tergadainya iman seseorang dengan dia mempercayai, demikian pula mempelajari perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafidhakumullahu ta'ala.